Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita melanjutkan pengkajian kitab Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. InsyaAllah kita mulai dari halaman 84. Ya, satu speaker lagi, kita butuh mikrofon untuk pembaca. Ikhwan, panitia, mikrofon, satu lagi untuk qori atau ana yang baca aja. Bisa. Kayak yang baca jangan terlalu jauh. Atau mungkin kasih tim anda aja, nggak apa-apa. Tak tahu kata apa, tempat apa tu. Baca Bismillah dulu. Halaman 84, nomor 3. Ketiga di antara tanda-tanda hati yang sehat yaitu senantiasa bertaubat, berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Ini di antara asal atau asas kebahagiaan seorang hamba ketika hidupnya betul-betul ditujukan, digantungkan, diawali dan diakhiri lillahi ta'ala. Sehingga tidak ada kesehatan untuk hati melainkan ta'alluq, yaitu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khair. Makanya disebutkan di sini tidak ada kehidupan, tidak ada kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan melainkan dalam hanya dalam bertauhid, bertawakal kepada Allah, roja dan khasyah hanya kepada Allah. Maka ketahuilah kesehatan jiwa seseorang bukan di ilmu psikologi, tetapi kesehatan jiwa seseorang diawali dari tauhid. Ilmu psikologi, apalagi yang diajarkan di kampus-kampus produk barat dan banyak memakai manhaj filsafat dalam memahami kejiwaan, sehingga di dalamnya ada hak dan ada batil. Melainkan Al-Quran dan As-Sunnah menyeru kepada beribadah kepada Allah semata, bertauhid dan takut hanya kepada Allah, berharap dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam, kesehatan jiwa itu bukan di tips-tips psikolog, tapi di Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana petua ulama memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan sesuai dengan bagaimana manhaj salaf. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang dengan hati yang sehat dengan firman-Nya, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Salat saya, kemudian nusuki, sebagian ulama, dan ini yang lebih populer, menafsirkan nusuk dengan zabah, yaitu korban yang sebentar lagi insyaallah kita lakukan. Adapun di sini ditafsirkan nusuki ibadah, tidak ada masalah dengan itu insyaallah. Salat saya, ibadah saya, sampai hidup dan mati saya hanya untuk Allah. Nah, ini kalau kita mau berhati sehat secara ma'nawi, maka coba kita aplikasikan kalimat ini dalam diri kita. Salat saya lillahi ta'ala. Ketika salatnya sudah ikhlas, insyaallah amalan salat sudah benar dan ikhlas, amalan insyaallah akan mengikuti dengan baik. Ya. Begitu pula nusuki, amalan-amalan lainnya, bahkan hidup dan mati hanya untuk Allah. Sehingga dia tidak takut dengan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan bidzalika, untuk hal seperti itulah saya diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Maka seorang muslim hendaklah bercita-cita menjadi termasuk golongan sabiqun al-awwalun di generasinya, di antara teman-temannya dalam al-khairat, fastabiqul khairat. Ya. Ketika terjadi gejolak fitnah, jadilah orang yang pertama-tama yang menyeru orang-orang atau menyeru dirinya terlebih dahulu untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya." Beribadah di masa haraj. Al-haraj, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, di antara maknanya adalah ikhtilatul umur. Ikhtilat al-umur, yaitu percampuran hal-hal, bercampur baur, jadi rumit, ribet, membingungkan, semrawut. Ikhtilat al-umur, al-haraj, ya. Gejolak dan gelombang. Kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraji. Ibadah di tengah gelombang fitnah, yaitu di tengah ikhtilat al-umur, perselisihan dan percampuran banyak hal. Itu seperti kahijratin ilayya, seperti hijrah kepadaku. Kenapa disebut seperti itu? Karena orang, masyarakat, manusia, ketika bergejolak fitnah di antara mereka, mereka menjadi orang-orang yang lupa akan ibadah kepada Allah. Maka betapa minoritasnya orang yang beranjak segera merapatkan saf dan beribadah kepada Allah di tengah gelombang fitnah. Maka jadilah orang yang pertama dalam menenggelamkan fitnah di hatinya, sehingga dia kemudian fokus terus di ibadah dan menuntut ilmu, dan ibadah ilmu, amal ilmu, amal. Jadi dalam membahas fitnah, termasuk juga yang belakangan ini terjadi, ya, dalam masalah politik misalnya. Walaupun hal ini ternyata tidak diterapkan oleh sebagian dari ikhwan, ya, terutama ahli dalam media sosial. Mereka membincangkan fitnah demi fitnah dan mengurangi amalan tapi memperbanyak perkataan, melupakan bahwasanya semua perkataan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Semua sepakat mungkin kita dalam urusan politik itu banyak kebusukan, banyak keburukan, banyak fitnah dan juga banyak kemunafikan, tetapi kita membahasnya. Apa bedanya terus? Kenapa tidak memperpanjang dan mempererat tali ibadah dibandingkan mengurusi fitnah? Dan orang-orang yang semakin terseret di masalah berita-berita dan kemudian fitnah dan seterusnya, itu memperpendek usia ibadahnya. Memperpendek usia ibadahnya dan kemudian terfitnah juga dengan menggantungkan harapan kepada makhluk. Sebagian banyak dari orang-orang sekarang menggantungkan harapan kepada makhluk. Ya. Kepada tokoh-tokoh tertentu seolah-olah tokoh itulah yang bisa betul-betul membuat negeri ini menjadi lebih baik. Kalau kita mau mencari izzah, falillahil izzatu jami'a. Maka izzah, kemuliaan, kekuatan itu milik Allah semuanya. Berbeda di sini dikatakan oleh beliau, hafizahullah, berbeda dengan orang-orang yang hatinya sakit. Mereka tidak bersegera dalam bertaubat kepada Allah. Karena kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini hakikatnya bima kasabat aidihim, disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Dan tujuannya adanya kerusakan bumi dan lautan, la'allahum yarji'un, supaya mereka bertaubat kepada Allah. Jadi ketika terjadi fitnah, haraj, ikhtilat al-umur, percampuran perkara-perkara, segeralah bertaubat kepada Allah. Dan jangan gantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah saja. Orang-orang yang menakut-nakuti manusia, kalau misalnya kita gak urus ini terus siapa lagi, kalau misalnya nanti orang kafir bakal ini dan seterusnya, menggantungkan hidup kepada makhluk. Jangan takut dengan makhluk. Allah jamin agama ini, Allah jamin al-haq akan menjadi zahir insyaallah. Tapi dengan syarat kita harus betul-betul wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, beri'tisam kepada tali Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya, dan gantungkan tawakal 'ala Allah. Apa kata para nabi? Para nabi mereka berkata, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana." وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Dan bagaimana mungkin kita tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah lah yang telah memberikan kita jalan-jalan, petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi masyarakat kadang-kadang lebih takut kepada makhluk, dan seolah negeri ini hancur karena makhluk. Tidak. Hancur karena semata-mata karena orang kafir menyerang. Tidak itu. Negeri ini bisa hancur karena kitanya yang kurang tawakal pada Allah. Lebih takut kepada ancaman makhluk dibandingkan ancaman Allah. Maka bersegeralah, ya, nasihat untuk anak dan juga antum semua. Gantungkan hidup hanya kepada Allah. Tenang insya Allah hidupnya. Baik, dilanjutkan Pak Bapak. Dan selalu berpikir kepada Allah dengan Sedikit lagi. Sebaliknya, orang-orang yang sedang sakit akan mengalami kebosanan dalam beribadah, malas dan putus asa. Baik. Izinkan. Di antara tanda hati sehat yang keempat disebutkan selalu ingat kepada Allah dan tidak bosan dalam beribadah kepadanya. Orang-orang yang hatinya sehat akan selalu ingat kepada Allah. Betul sekali itu. Hati yang sehat, hati yang tenang dalam ketaatan. Bukan tenang dengan kemaksiatannya. Barang siapa yang tenang dengan kemaksiatannya, maka itu seperti kallabal ghana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu seperti sudah tercovery dengan kemunafikan dan kemaksiatan. Adapun orang yang hatinya sehat, ia selalu ingat kepada Allah, tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman, ya, yang diberi, orang yang diberi hidayah itu adalah orang-orang beriman dan yang kalbu-kalbu mereka tenang dengan mengingat Allah. Ya, bukankah kalbu itu akan tenang dengan mengingat Allah? Taib. Dan begitulah Nabi SAW, ahlu sunnah dan muslim yang baik. Mereka meneladani pribadi Rasulullah SAW yang mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. Adalah Nabi SAW selalu mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Dan ini proof, dan ini terbukti betul-betul di setiap keadaan Rasulullah SAW. Bagaimana itu? Bagaimanapun keadaan hati, Rasulullah SAW ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau ada perkara yang membuat beliau sedih, murung, maka beliau langsung salat. Itu dalam kondisi sedih langsung mengingat Allah, salat. Baik. Kemudian bagaimana di saat senang? Di saat senang Nabi SAW pernah bersabda, ta'arraf billahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di usia, di masa senang, maka Allah akan mengenalimu di masa sulit. Senang atau sedih, itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga tenang hatinya. Yang mendapatkan kesenangan kemudian tidak ujub, tidak sombong karena dia tahu itu semua dinisbatkan kepada Allah. Yang mendapatkan kesulitan dan kesedihan pun tidak terlalu merana hatinya. Karena dia tahu itu ujian di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memohon, bertawakal, bertaubat kepada Allah agar membuka pintu jalan keluar. Orang yang hatinya sehat akan selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah bosan dan selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kadang masyarakat awam atau umum ketika imamnya agak panjang dikit di salat subuh, itu sudah frustrasi. Iya, tapi untuk menonton televisi atau YouTube atau hal-hal lain atau final bola atau final bulu tangkis atau bahkan SEA Games atau ngecat, ya, yang sekarang sering dilakukan itu ngecat di tembok gambar-gambar makhluk hidup dan itu semua kebatilan, itu berdiri tahan berdirinya tahan. Tapi untuk sholat subuh 2 rakaat barang 10 menit aja, itu seperti dipanggang di atas neraka, kayaknya gelisah sendiri. Ya. Enggak tenang kenapa? Kenapa bosan? Kenapa bosan? Dalam beribadah bosan, tapi dalam kemaksiatan atau yang melalaikan enggak bosan, karena kesitulah condongnya hati. Ibadah itu di atas ilmu. Sementara lalai enggak harus punya ilmu. Bahkan jadi orang bodoh paling lalai pun bisa. Tapi orang kalau makin mau makin mantap ibadahnya harus dengan ilmu. Nah, sekarang kalau kita beribadah tanpa ilmu ya begitu jadinya. Bosan. Loh kok bisa begitu? Coba sholat subuh, antum tidak paham dengan apa yang dibaca imam. Ya pantas bosan. Karena enggak punya ilmu tentang itu. Seandainya kita belajar bahasa lebih atau belajar tafsir lebih, apapun yang dibaca imam kita tahu maknanya, enggak bosan. Tapi ternyata memang ada tahu maknanya dan bosan. Kenapa? Ilmunya enggak sampai ke sini. Nah, berarti bosan tidaknya kadang-kadang satu tergantung dengan kadar ilmu, dua tergantung dengan apakah dia menerapkan ilmunya. Dan salah satu syarat-syarat tersebut dihilangkan maka sakit hatinya. Jadi bagaimana caranya supaya tidak bosan dalam beribadah, dalam sholat misalnya? Pertama, ilmui akan wiritan dalam sholat. Kedua, tidak sekadar ilmui tapi sampaikan ke hati ilmu tersebut. Kalau ternyata punya ilmu tapi tidak sampai ke hati, hatinya sakit. Dan kalau ternyata jangankan sampai ke hati ilmu tersebut, ilmu saya enggak punya, jahil, berarti sakit hatinya. Ketidaktahuan adalah penyakit. Cukuplah ketidaktahuan itu sebagai penyakit yang semua orang sepakat akan keburukannya. Ya. Semua orang sepakat bahwasanya kebodohan itu penyakit. Cukuplah kesepakatan orang semuanya itu sebagai bukti keburukan kejahilan. Buktinya orang kadang lebih layak, lebih suka disebut gila dibandingkan bodoh. Karena gila kadang-kadang artinya keren. Tapi kalau bodoh atau bahasa sebagian orang koplak misalnya, itu gak ada yang terima. Dasar bodoh kamu, gak ada yang terima. Tapi dibilang, buh gila loh, terima. Kenapa? Gila masih ada makna keren-kerennya. Orang bisa lari cepat, gila dia larinya. Tapi kalau dibilang bodoh, bodoh banget dia. Tersinggung. Ya. Motor senggolan. Mata ditaruh mana sih? Bodoh banget. Ah, kan enggak? Gitu. Tapi orang nge-trek, terus habis itu diangkat ininya. Apa? Stangnya sampai ke atas. Gila tuh orang. Seneng dia dibilang gila. Hebat artinya. Tapi kalau misalnya dibilang nge-trek gini, kemudian terjatuh. Dibilang bodoh banget sih, marah dia. Jadi kadang ternyata gila itu lebih mending dibandingkan bodoh. Itu sudah mencukup-cukup sebagai bukti. Kebodohan itu disepakati oleh ulama, bahkan juhala semuanya sepakat. Bodoh itu penyakit. Dan bodoh itu ada di hati. Sebagaimana ilmu ya di hati. Ilmu di hati maka bodoh juga di hati. Ketika tidak ada ilmu ya bodoh. Dan ketika kebodohan di hati terisi dengan kebodohan, maka dia mudah bosan untuk beribadah. Karena ibadah itu pasti di atas ilmu harusnya. Baik. Adapun orang yang hatinya sakit, hanya beribadah kepada Allah Ta'ala secara musiman. Musiman saja. Ya. Giat beribadah cuma di bulan Ramadan, itu pun 10 pertama. 10 kedua udah mulai futur. 10 ketiga setannya keluar. Habis lebaran ya udah jadi ifrit lagi. Baru di awal-awal doang. Kenapa? Kenapa banyak orang di awal-awal saja? Karena mereka tidak mempersiapkan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban disebutkan oleh sebagian ulama sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Udah persiapan, bahkan sebagian salaf mempersiapkan dari 11 bulan sebelumnya. Untuk Ramadan berikutnya, Masya Allah. Tapi kita persiapan itu cuman persiapan menjelang maghrib, terakhir di bulan Rajab, apa di bulan Sya'ban. Langsung dia tiba-tiba terawih, wah masya Allah. Tapi hanya 5 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari. Habis itu mulai futur. 10 terakhir lebih memikirkan ke baju, materi, makanan, pulang kampung. Lebih ke situ. Dan anda sebagai juga menjual pakaian, anda tahu juga orang-orang. Banyak dari mereka lebih membekali pakaian dibandingkan ilmu. Beli pakaian yang mahal, cari yang mahal, yang bagus-bagus. Sarung yang bagus-bagus dipilih-pilih. Ya? Tapi coba dalam masa ilmunya, enggak menuntut ilmu. Ini hati sakit ini. Hati yang sakit. Dan sebagian dari orang, jemaah enggak rutin. Sholat berjamaah enggak rutin. Cuman kalau sekali mau beli pakaian atau sarung, mau yang mahal. Supaya nanti bisa sholat Jumat atau sholat Id, bisa kelihatan pakaiannya mewah. Banyak yang pas Id itu pakaian mewah, padahal mereka itu bukanlah orang yang biasa sholat. Ya, banyak. Enggak biasa terlihat di masjid, enggak biasa. Baru terlihat sholat di Id saja. Luar biasa itu orang seperti itu. Dan pakaiannya paling mewah. Kok perlu kelihatan paling mahal dengan mereknya, ya. Tuh. Salat Id saja salatnya. Sampai pernah anu waktu itu Id di daerah Kalibata dulu. Pas kita pulang dari salat Id kan udah selesai khutbah Id, anu lupa Id Adha atau Id Fitr. Ada seorang pemuda, ya. Ya jalan, mungkin sambil megang rokok atau apa, jalan dengan pakaian muslimah, pakaian muslimnya. Ada kemudian teman-temannya nyapa, teman-teman dia. Sholat lo, masya Allah ya. Alhamdulillah sholat. Kata dia apa? Ya sholat lah gue lah, mumpung setahun sekali masa gak sholat. Kira-kira gimana? Bagus gak tuh kalimat? Mungkin bagi dia itu bagus, masih mending saya sholat. Ini setahun mumpung, setahun sekali masa saya gak sholat sama sekali. Lah itu yang dia lakukan sholat wajib atau sunnah? Sunnah. Yang wajibnya ditinggalkan. Dan ketika sholat Id ketemu orang-orang pakainya paling hebat, paling mewah, paling berkelas. Tapi keseharian ini gak ada. Occasional aja. Ramadannya aja. Ya. Hatinya sakit yang seperti ini. Beribadah di momentum kebersamaan saja. Ibarat sholat jemaah itu cuma di maghrib, tradisi kita. Padahal sholat yang terbaik itu adalah sholat asar. Ya. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Sholat wusta yang pertengahan, sholat asar itu dikatakan oleh sebagian ulama, itulah sholat yang terbaik. Boleh jadi juga sholat subuh, sholat terbaik. Karena beratnya, rintangan, baik perasaan maupun fisik untuk menuju ke masjid. Ya, berat. Ya. Tapi bagi sebagian orang coba lihat, banyak dari orang maghrib ramai, isya udah mulai sepi. Ya. Kalau cuma niatan ngeramein, ini belum cukup untuk memperbagus ibadah. Bahkan tercenderung apa? Riya. Atau ibadah pas lagi mau rame aja, nggak sampai ke hati, nggak sampai ke hati. Makanya kita lihat pemuda-pemuda mungkin maghrib, masya Allah. Tapi pas subuh hilang. Kemana mereka? Itu tenda-tenda di sana tuh ada pasar malam kalau nggak salah ya. Apakah tadi malam ada pasar malam? Ada pak ya? Itu tenda-tenda banyak itu di jalan apa itu namanya? Saya lewat situ tadi pak. Ya motor sempit jalannya situ saya lewat. Itu ada masjid. Mungkin ini yang ceramah itu masjid tersebut. Itu ada masjid, ya. Azan tadi saya lewat situ pas azan. Pas di depan masjid bergeletakan orang-orang terpepes-pepes tidur di situ. Iya. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Apakah mereka tidak mengira bahwasanya Allah lah yang membentangkan rizqi dan mengkadarkannya? Gak sampai ke hati. Kalau misalnya kita mau mentazkiyatun nufus, sampai peseran uang yang kita terima dari laba dagang, ketahuilah itu rezeki dari Allah. Kalau sampai itu ke hati, ini rezeki dari Allah, itu berkah itu hartanya. Dan walaupun sedikit, mungkin keuntungan cuma 20 ribu sehari, ketika kita tahu ini Allah lah yang membentangkan 20 ribu buat saya, maka ibadah pun lancar. Tetapi coba di pasar malam itu misalnya, kan itu kan memang pasar kaget dadakan, mungkin rame tadi malam, mungkin ada yang jual tukang mainan, karena langka mainan tersebut, akhirnya malam itu juga laba bersihnya misal 1 juta, masya Allah, lumayan itu untuk pasar malam 1 juta. Tapi 1 juta itu nggak ngeresep, karena nggak merasa ini 1 juta ini berkah atau rezeki dari Allah, nggak dirasain. Yang dirasa, ya yang penting saya nyari duit. Sebagaimana banyak juga orang-orang lulusan kampus sekarang. Kenapa kuliah? Yang penting kuliah, ntar dapat kerja, selesai, mati, punya warisan buat anak, selesai. Gak ada perasaan kuliah ini ilmu, yang membentangkan rezeki ilmu adalah Allah. Nanti kerjaan pun Allah Ta'ala yang akan mengaturnya. Allah yang membentangkan rezeki, gaji-gaji, penghasilan dan seterusnya. Masya Allah, coba kalau seorang hidup muslim itu betul-betul ya, mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segala perkaranya, sebagaimana Nabi SAW mengingat Allah dalam segala keadaannya, maka tentulah yang namanya ibadah itu sesuatu yang enak sekali. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, carilah pertolongan dengan cara salat, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu perkara yang berat, besar, beban yang berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu sholat rasanya kok cepat, padahal imamnya 2 halaman 1 rakaat. Rakaat berikutnya 2 halaman. Bukan sekadar karena suara merdu imam saja, tapi karena paham khusyuk. Khusyuk itu adalah khudu' dan tadhallul, dimulai dari kalbunya yang tunduk. Dan kalbu yang tunduk itu kalbu yang berilmu. Innama yakhsha Allah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah betul-betul adalah ulama, itu orang-orang berilmu. Maka kembali lagi ke ilmu ini untuk mendapatkan keberkahan khusyuk, sehingga ibadah itu giat, ya, bernilai, valuable, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin, itu kematian. Ya. Ya, moga-moga husnul khotimah. Dan seseorang akan dikhotimahkan sesuai dengan bagaimana kalbu dia. Bukan sekadar ibadah zahir, kalbunya bagaimana? Karena dalam hadis riwayat Muslim, para sahabat dalam peperangan suatu ketika pernah melihat ada seorang muslim yang berperang di kalangan mereka, luar biasa perlawannya terhadap orang kafir, sampai mereka kalau bahasa sekarang agak ngeper, ya, ya Rasulullah, apalah kita dibandingkan beliau ini yang luar biasa powernya dan juga usahanya dalam membunuh orang-orang kafir. Mana orangnya? Oh, itu orangnya. Huwa min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Ya, masya Allah. Kagetlah, tercengang para sahabat. Ya, tentu mereka bukan berarti gak percaya, ya Rasulullah, engkau berdusta. Bukan, gak gitu. Cuman memang logikanya, ini orang zahirnya luar biasa ini. Jihad. Tetapi kok kata Rasulullah, ditahqiq oleh Rasulullah, itu penghuni neraka itu nanti. Kan kemudian ada sahabat yang setelah itu mencari tahu apa sebabnya Rasulullah SAW mengatakan itu. Dan ternyata terluka itu orang. Pas lagi terluka, putus asa dia. Kemudian membunuh dirinya sendiri. Kenapa bisa gitu membunuh dirinya sendiri? Terjadi futur yang sangat besar. Terjadi keputusasaan. Setelah ibadah yang luar biasa. Bisa gitu kenapa? Karena ibadah yang tadi dilakukan, zahirnya doang, hatinya gak kena. Kok bisa gitu? Berarti apa yang dicari? Pandangan orang-orang, riya. Makanya di antara penghalang istiqomah adalah tidak ikhlas. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai akhir waktu kita beribadah kepada Allah. Gimana caranya? Orang-orang pada bertanya. Wah, gimana ya caranya supaya kita istiqomah? Gampang caranya. Penerapannya susah. Caranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid, ikhlas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta sama Allah, setelah ikhlas minta sama Allah, istiqomah insyaallah. Ya. Dikatakan oleh Al-Ustadz, Al-Mu'allif Hafizullah, orang yang hatinya sehat akan selalu beribadah kepada Allah Ta'ala secara kontinu istiqamah, dan terus menerus meskipun sedikit. Toh lama-lama kalau kontinu, yang tadinya sedikit lama-lama menjadi bukit dan akan bertambah-bertambah. Seseorang yang beribadah sedikit namun kontinu, itu kan insya Allah akan Allah Ta'ala berikan taufik. Makin banyak ibadah, makin banyak, sampai kemudian orang-orang yang enggak kontinu beribadah itu heran sama dia. Kok kamu bisa kayak gini sekarang ya? Bisa hebat kayak gini ya sekarang ya? Bisa sehari 5 juz dalam sehari ya? Kok saya enggak bisa ya? Padahal dulunya dia mungkin mengawali dari satu halaman per hari. Tapi karena daim, mudawama, kontinu, maka lama-lama dia kuat 2 halaman. Lama-lama 3 halaman dan seterusnya sampai 5 juz per hari mungkin. Diawali dari apa? Diawali dari sesuatu yang kecil, sederhana namun didawamkan. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qallah." Amalan yang paling Allah cintai adalah yang konsisten meskipun sedikit. Ya. Sebaliknya orang-orang yang hatinya sakit akan mengalami kebosanan dalam ibadah, malas, bosan, jenuh, futur. Taib. Dilanjutkan, Ustaz. Allah. Dimana insyaallah ya. Bersedih apabila terluput dari wirid lebih sedih daripada kehilangan harta. Sebagaimana anak rasakan sekarang atau sering anak rasakan. Di depan rumah anak alhamdulillah menjadi imam di masjid tersebut. Dan di beranda anak mendapatkan kabar Indonesia tim sepak bolanya anda enggak tahu yang usia berapa itu juara apa gitu. Betul enggak, Pak? Ya. Masalahnya anda luar biasanya anda mendapatkan info ini dari ikhwan yang sudah ngaji, ya. Berarti concern terhadap sepak bola dan menyebarkannya. Baik. Dari dulu anda heran. Ketika timnas Garuda ya, melawan siapapun lah ya, apalagi kalau melawan Malaysia, itu luar biasa ininya, euforianya. Atau tim Jakarta ngelawan Bandung, panasnya luar biasa itu. Ya, baik. Seandainya Indonesia menanglah Piala Dunia, apa yang bisa dibanggakan? Secara keilmuan ada bangga? Enggak ada. Secara akhlak? Enggak. Moral? Enggak. Secara apalagi keilmuan duniawi dari segi ilmu biologi, psikologi atau ilmu apa? Enggak ada. Lalu apa yang dibanggakan? Kosong sebenarnya loh. Apa coba? Ya dapat dua piala, selesai kan? Dikenang enggak sama orang? Dikenang mungkin tapi di dunia. Dikubur dikenang enggak? Wallahi tidak. Di akhirat dikenang enggak? Tidak, bahkan itu akan menjadi penyesalan. Ya. Ada mendapat kabar Piala Dunia hari pertama diselenggarakan di akhir Ramadan. Betul tidak? Hah? Kalau tidak salah ya. Ternyata negara pertama yang bertanding negara pembantai muslim versus negara muslim yang paling dekat dengan sunnah. Ya tidak. Rusia lawan Saudi Arabia. Ana enggak nonton, cuman ana lihat doang. Ya, bukan, maksudnya lihat berita. Nonton sama lihat sama aja ya. Dibantailah muslim ini 5-0. Dalam hati alhamdulillah. Memang kenapa? Karena bukan alamnya. Kalau perlu dibantai aja terus. Dari segi sepak bola supaya pada nyaho bahwasanya hidup itu bukan buat main bola. Ya. Anak kadang-kadang bersyukur kalau timnas muslim, negara muslim dibantai. Dari segi bola ya, bukan dibantai darah atau apa, bukan. Supaya pada rujuk pada Allah. Kalau perlu udahlah retire dari sepak bola, kembali ke majlis ilmu. Kan pengennya gitu kan? Ada enggak orang bisa menjamak menjadi pesepak bola profesional sambil menuntut ilmu di majlis-majlis taklim, kajian kitab? Enggak bisa. Enggak mungkin. Jadwal padat. Ya. Dan kemudian penyelenggaranya, ahli judinya, pelatihnya, pemainnya, mereka semua adalah orang-orang yang akan bertanggung jawab di akhirat. Yang melayakan ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan kaum muslimin. Dari sholat maghrib mereka, dari sholat isya mereka. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab di akhirat nanti. Minta pertanggung jawaban. Kalau udah kayak gini, kalau kita ingat akhiratnya, apa yang bisa kita banggakan dari timnas-timnas seperti ini? Apa coba? Justru kita kasihan. Teman-teman seperti inilah yang akan dimintakan oleh Allah pertanggungjawaban. Kamulah penyebab banyak kaum muslimin tidak sholat maghrib. Walaupun di stadion mungkin ada masjid, musola. Semua yang menjadi penyebab kemaksiatan, semua yang menjadi penyebab pelanggaran, dia yang mereka yang akan juga diminta pertanggungjawaban. Man da'a ila dhalalatin kana lahu min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahum la yankusu dhalika min athamihim syai'a. Siapa yang menyeru kepada keburukan, kesesatan, kesalahan akan menanggung dosa orang-orang yang ikut dia. Dan para follower, para fans kelak nanti akan menagih ke para tokoh ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa barazu lillahi jami'a." Akhirnya mereka semua akan bangkit dari kuburan. Semuanya. Faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru. Maka orang-orang du'afa, yaitu para follower, para pengikut, itu akan berkata kepada alladzina istakbaru, yaitu yang diikuti. Tokoh-tokoh. Inna kunna lakum taba'a. Kami dulu waktu dunia cuma ngikutin kalian. Di antaranya ngikutin pertandingan kalian, ngikutin kekufuran kalian, ngikutin gak sholatnya kalian. Kalaupun sholat, sholatnya diakhirkan. Bukankah ada ayat? Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Banyak yang sholat di luar waktunya. Celaka buat orang sholat, tapi sholatnya lalai dari waktu sebenarnya. Apa dengan jadwal yang seperti itu kemudian sholat maghribnya tertata dengan baik? Susah, susah. Tapi memang hati kita melembut ketika melihat banyak dari teman-teman kita, saudara kita ketika mencetak gol kemudian sujud. Tapi wallahi itu gak cukup. Itu gak cukup. Dengan bagaimana nanti pertanggungjawaban di akhirat karena telah melalaikan banyak dari kaum muslimin. Sekarang yel-yel teriakan-teriakan supporter ya, dan seterusnya ya, termasuk juga konser-konser ya, diikutin lirik lagu tokoh mereka, nggak hafal sedikit ya sedih gitu, atau program-program TV menebak lagu ya, buh lupa judulnya, wah seperti kayaknya nyesel, kayak nyesel, kayak kehilangan amalan besar gitu. Sini lihat, tidak, orang yang hatinya sehat bersedih apabila terluput dari wirid, lebih sedih daripada kehilangan harta. Sebagaimana kalau kita lihat ada pemuda SD, SMP berbaju seragam sekolah, kok gak berhenti-berhenti ini? Apa emang harus berhenti anak? Oh, dah. Ada pelajar sekolah masuk ke Masjid Nurul Islam untuk sholat berjamaah. Kalau misal-misal hati kita sehat, kita akan merasakan ini itu lebih membahagiakan dari timnas menang ini, dari negeri ini harum namanya karena lomba lari misalnya. Makanya saya heran, heran, apa yang bisa dibanggakan dari lomba-lomba itu? Ya. Sementara pemuda yang sholat jemaah konsisten itu masuk ke dalam hadis. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah beri naungan pada hari kiamat nanti. Di antaranya syabun, pemuda, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ya. Adakah kemudian menang lomba dapat piagam, dapat piala, kemudian piala itu nanti jadi naungan di pada mahsyar? Wallahi tidak, justru menjadi bala buat dia nanti bisa. Karena mencelakakan banyak kaum muslimin dari segi waktu dan ilmu. Ya. Taib. Coba orang yang hatinya sehat akan merasa sedih apabila terluput dari wirid-wiridnya. Berbeda dengan orang yang hatinya sakit. Di mana antara berzikir dengan tidak berzikir sama aja. Enggak ada beda, enggak sedih, enggak nyesel, enggak. Bahkan tadi enggak sholat, enggak nyesel, biasa aja. Hidup kayak enggak ada dosa. Betul kata Ibnu Mas'ud. Orang mukmin itu melihat kecil dosanya itu seperti gunung yang bakal nimpa dia. Tapi orang munafik melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya kemudian digini-giniin. Iya. Ya, masyaallah. Bahkan orang yang hatinya sakit selalu membuang-buang waktu, tidak banyak beramal, selalu bersantai dan lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, insyaallah cukup kajian kita sampai tema tersebut. Kita akan lanjutkan lagi halaman 87 insyaallah pada bulan mendatang di pekan ini, pekan berapa, Pak? Pekan kedua ya. Ya, pekan kedua dari hari Ahad insyaallah taala. Jazakumullah khairul jaza atas kehadirannya dan husnul dzannya kepada ana. Barakallahu fi ulumikum. Bukunya wakaf masjid ya, jangan dibawa pribadi ya. Jazakumullah khairul jaza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.